Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'ashir at-talabah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada pagi hari ini, tepat pada tanggal 8 Al-Muharram, Syahrullahil Muharram, 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 27 Agustus 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita, ayyuhat talabah at-takhassus au tarbiyatul muallimin, untuk kita melanjutkan pembahasan kita dari karya al-Imam al-Faqih al-Muhaddits al-Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin alaihi rahmatullah taala. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas pembahasan awal dari apa yang disampaikan oleh al-musannif alaihi rahmatullah yang berkenaan dengan ta'rifu mustalahil hadith wa fa'idatu mustalahil hadith. Begitu pula telah kita sebutkan pembahasan secara umum perbedaan antara al-hadith dengan al-khabar, begitu pula al-athar dan al-hadith al-qudsi. Kita telah masuk kepada pembahasan yang berikutnya yang disampaikan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, aqsamul khabari bi'tibari turuqi naqlihi ilaina. Pembahagian khabar, jenis-jenis khabar berdasarkan turuqi naqlihi ilaina, jalur periwayatan yang sampai kepada kita. Kemarin ana minta untuk turuqi naqlihi ilaina, bi'tibari turuqi naqlihi ilaina, kita garis bawahi atau kita garis atasi, karena akan datang pembahasan-pembahasan yang berikutnya bi'tibaril akhar. Jadi ada, akan kita dapatkan aqsamul khabar bi'tibari qabulihi wa ghairu maqbul. Artinya ada yang maqbul, ada yang mardud. Begitu pula akan datang pembahasannya taqsimul khabar bi'tibari adadi turuqihi ilaina. Nah, ini pembahasan yang cukup mirip yang insyaallah taala akan kita bahas pada waktunya masing-masing. Kita telah membahas bahwasanya pembahagian khabar ketika kita melihat dari sisi bagaimana jalur periwayatan tersebut bisa sampai kepada kita. Maka ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mutawatir dan yang kedua adalah ahad. Al-awwalu al-mutawatir dan yang kedua adalah al-ahad. Kita telah masuk kepada pembahasan yang pertama yang berkaitan dengan al-mutawatir yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, ta'arifuhu adalah ma rawahu jama'atun yastahilu fil adati ayatawata'u ala al-kadhibi wa asnaduhu ila syai'in mahsus. Nanti bi'idnillahi ta'ala kita akan membahas bahwa syarat dari tawatur ini ada empat. Kalau ada salah satu dari empat syarat ini tidak terpenuhi, maka berarti hadis tersebut, jalur periwayatan tersebut tidak bisa dihukumi sebagai jalur periwayatan yang mutawatir. Kita bahas apa syarat yang pertama. Disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah dalam ta'rifnya ma rawahu jama'atun. Berarti ini syarat yang pertama. Kalau disampaikan oleh al-imam As-Suyuti alaihi rahmatullah di dalam at-tadrib dengan bahasa ayyarwiyahu adadun kathirun, an yarwiyahu adadun kathirun. Satu makna dengan apa yang disebutkan oleh al-musannif Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ma rawahu jama'atun. Jadi syarat yang pertama, ayyarwiyahu adadun kathirun atau ma rawahu jama'atun. Dan telah berselisih para ulama, al-muhaddithin tentunya, tentang batasan seberapa banyak. Ada yang mengatakan aqallul jam'i adalah 3. Berarti kalau 4, 5 ini masuk kepada haddut tawatur. Akan tetapi dikoreksi lagi, diluruskan lagi oleh sebahagian muhaddithin yang lainnya. Dan pendapat yang benar, karena kita tidak berluas-luas dalam permasalahan ikhtilaf fi hadzal bab, karena kita masih di awal pembahasan, pendapat yang paling rajih, arjahul qawl fil mas'alah, adalah apa yang dirajihkan oleh al-imam Suyuti alaihi rahmatullah di dalam at-tadrib, bahwasanya al-qawlul mukhtar annahu asharatu ashkhas. Al-qawlu al-mukhtar annahu asharatu ashkhas, berarti minimalnya 10 orang. Apabila 10 orang sudah meriwayatkan dengan riwayat yang sama, dengan jalur yang sama, maka hadis tersebut bisa disebut sebagai hadis yang mutawatir. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah antu jadu hadhil kathrah, antu jadu hadhil kathrah fi jami'i tabaqatis sanad, antu jadu hadhil kathratu fi jami'i tabaqatis sanad. Ini syarat yang kedua. Dari mana syarat ini kita ambil? Syarat ini kita ambil dari lafaz yang pertama tadi, marawahu jama'atun. Atau kalau bahasa sebagian muhaddithin, antaranya Imam Suyuti alaihi rahmatullah, ayyarwiyahu adadun kathir. Adadun kathir ini di mana? Adadun kathir ini ada pada satu tobaqah yang sama. Tobaqah pertama banyak, tobaqah kedua pun banyak, tobaqah ketiga pun banyak, terus demikian sampai tobaqah yang terakhir, sampai ke jalur kita a'immah as-salaf al-muhaddithin fi asrina. Maka ketika dinukilkan sampai ke jalur tobaqah dari sahabat, kemudian naik ke tabaqahnya tabi'in, kemudian naik ke tabaqahnya atba'at tabi'in, kemudian naik ke tabaqahnya a'immatus salaf, dan yang seterusnya banyak terus, 10 terus, maka hadis tersebut dikatakan sebagai hadis yang mutawatir. Maka syarat yang kedua, antu jadu hadhil kathrah fi jami' tabaqatis sanad, bukan hanya satu sanad, bukan hanya sahabatnya saja yang banyak, tapi tabi'innya hanya 2-3 orang, enggak terhitung sebagai mutawatir. Bukan hanya tabaqah tabi'innya saja banyak, atba' tabi'innya hanya satu orang, tidak terhitung sebagai had mutawatir. Kemudian syarat yang ketiga dalam al-mutawatir adalah an tuhilal adatu tawatu'uhum 'alal kadhib. An tuhila al adatu tawatu'uhum 'alal kadhib. Seperti apa yang disampaikan oleh al-musannif alaihi rahmatullah dengan bahasa yastahilu fil adati ayatawata'u ayyajtami'u alal kadhib. Ini menjadi syarat yang ketiga. Artinya apa? Artinya apabila syarat yang ketiga ini tidak terpenuhi, maka otomatis hadis tersebut tidak bisa dihukumi sebagai hadis yang mutawatir. Ada satu orang saja yang muttaham bil kadhib, atau bahkan lebih parah, ada satu orang saja yang telah terhukumi sebagai kadzab karena pernah didapati dia berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis tersebut sudah tidak bisa lagi dihukumi sebagai hadis yang mutawatir. Kemudian syarat yang keempat adalah ayyakuna mustanadu khabarihim al-hissa. Ayyakuna mustanadu khabarihim al-hissa, seperti apa yang disampaikan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, wa asnaduhu ila syai'in mahsus. Ini akan kita bahas sedikit lebih panjang. Syarat yang keempat ini disebutkan oleh para ulama akan erat kaitannya dengan pembahagian hadis mutawatir, pembagian riwayat yang mutawatir, yang insyaallah akan datang pada fakrah ba, pembahasan pada poin ba yang disebutkan oleh al-imam al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Maka asnaduhu ila syai'in mahsus ayyakuna mustanadu khabarihim al-hissa, seperti ketika seorang perawi mengatakan al-his, artinya sesuatu yang nyata, sesuatu yang nampak. Contohnya apa? Ketika seorang perawi mengatakan sami'na, ketika seorang perawi mengatakan ra'aina, ketika seorang perawi mengatakan lamasna. Ini kan semua dengan syai' mahsus. Sami'na, kami dengar dengan telinga-telinga kami, nyata telinga bisa dilihat. Begitu pula ra'aina, kami melihat perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, misalkan kami melihat perbuatan sahabah radhiyallahu taala anhu arda misalkan, atau lamasna, kami menyentuh barang yang pernah disentuh oleh Nabi dan yang lainnya. Maka kalau disandarkan khabar-khabar tersebut kepada syai'in mahsus, maka ini bisa dinukilkan dengan penukilan mutawatir. Akan tetapi, ayuhat talabah, pertanyaannya bagaimana apabila mustanadnya disandarkannya bukan kepada syai' mahsus, bukan kepada sesuatu yang nyata. Maka disebutkan oleh para ulama al-muhaddirin, diantaranya adalah Hafidh Ibn Hajar, begitu pula Al-Qadhi Iyad dan yang lainnya, in kana mustanadu khabarihim al-aqla, in kana mustanadu khabarihim al-aqla kalqawli bihuduthil alami mathalan, kalqawli bihuduthil alam mathalan, fala yusamma al-khabaru hina idzin mutawatira. Apabila mustanadnya disandarkannya bukan pada sesuatu yang mahsus, tidak pada pendengaran, tidak pada sesuatu barang yang pernah dipegang, tidak disandarkan kepada sesuatu yang pernah dilihat dari perbuatan dan yang seterusnya, maka yang demikian disampaikan oleh para ulama, contohnya adalah ketika disandarkan kepada al-aql. Aql kan ghair mahsus, enggak bisa dilihat. Walaupun dia nyata adanya, tapi ghair mahsus, karena pembahasannya di sini adalah mahsus dan ghair mahsus. Kal qawli bihuduthil alam, misalkan perawi tersebut menukilkan tentang sebuah hadis, sebuah periwayatan yang berkaitan dengan bagaimana terjadinya alam semesta ini. Ini kan akal, urusan ghaib yang enggak bisa untuk dijadikan sebagai syai' mahsus. Enggak bisa disentuh, enggak bisa dilihat dan yang seterusnya. Syai' ghaib. Mustanadnya apa ini? Al-aql. Hanya bisa difikirkan, ditadabburi. Oh, ternyata pembentukan awan demikian dan demikian. Oh, ternyata arsy diciptakan demikian dan demikian dan yang seterusnya. Alam semesta secara umum. Maka ini yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, menunjukkan kepada kita kalau syai'nya ghair mahsus, ini contoh yang pertama, yaitu mustanadnya adalah al-aql, enggak bisa dilihat, maka itu kaitannya dengan sesuatu yang tidak akan bisa dijadikan mutawatir. Contoh yang kedua adalah apa yang dinisbahkan kepada sighatu at-tamrid. Sesuatu yang dinisbahkan kepada sighah at-tamrid. Ada seorang perawi yang mengatakan qila. Ada seorang perawi yang mengatakan sighatu tamrid, misalkan ruwiya. Qila anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwiya an fi'li Rasulillah. Walaupun ada syai' mahsusnya fi'li Rasul, tapi ruwiya, bukan ra'aina, diriwayatkan dari perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam. Ini enggak bisa juga. Ini juga disebutkan oleh para muhaddithin tidak memenuhi syarat yang keempat, yaitu mustanadu khabarihim al-his. Jadi harus benar-benar sighatul jazm, sighatul tamrid, qila, ruwiya dan yang semisalnya. Ini tidak bisa dijadikan sebagai mustanad al-his. Maka ini ayuhat talabah at-takhasus atau tarbiyatul muallimin, empat syarat mutlak yang ada pada haddul mutawatir. Ketika empat syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dia dijadikan sebagai hadis atau riwayat yang mutawatir. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah. Yang qasimul mutawatiru ila qismain. Bahwasanya mutawatir ini terbagi menjadi dua. Mutawatiru lafzan wa ma'nan. Wa mutawatiru ma'nan faqat. Mutawatir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama mutawatir lafad dan maknanya. Lafadnya mutawatir, maknanya pun mutawatir. Kemudian yang kedua mutawatir ma'nan faqat. Yang mutawatir hanya maknanya saja, tapi lafadnya tidak. Maka disebutkan di sini oleh al-musannif alaihi rahmatullah, fal mutawatiru lafzan wa ma'nan mattafaqar ruwatu fihi ala lafzihi wa ma'nahu. Mutawatir lafzan wa ma'nan adalah sebuah riwayat yang telah disepakati oleh para ruwah, disepakati oleh para perawi, ala lafzihi wa ma'nahu. Lafadnya demikian pula maknanya. Lafadnya demikian pula maknanya. Jadi dua-duanya memiliki adadun kathirun fi riwayatihi marawahu jama'atun. Lafadnya demikian pula maknanya. Disebutkan contohnya oleh musannif alaihi rahmatullah, misaluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bisa antum lihat bagi antum yang memiliki kitab pada hasyiah nomor 1 Undur Al-Bukhari 1291 hadis ke 1291 dalam Kitabul Janaiz, begitu pula dalam riwayat al-Imam al-Bukhari wa huwa fil Bukhari aidan 110 110 Kitab al-Ilm dan yang seterusnya dari hasyiah yang ada, itu menunjukkan al-marja atau sanad dari apa yang ada di dalam riwayat yang sedang kita baca. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah dengan sebuah tempat duduk yang berasal dari api neraka, wal'iyadzu billah. Ini hadisnya. Bagaimana hadis ini bisa dihukumi sebagai hadis yang mutawatir lafzan wa ma'nan? Disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, faqad rawahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min 60 sahabiyan. Bahwasanya hadis ini telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 60 orang sahabat. Jadi bukan hanya 1-2 orang sahabat yang mengambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya 10-20 orang yang mengambil periwayatan ini dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi disebutkan oleh para ulama al-muhaddithun 60 sahabi. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Suyuti alaihi rahmatullah dalam At-Tadrib, rawahu bid'atun wa sab'una sahabiyan. Bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh 70 sekian orang sahabah, bukan cuma 60, bahkan sampai bilangan 70. Tadi sudah kita bahas secara ringkas, pendapat yang rajih mutawatir itu minimalnya adalah 10 orang. Ini bukan 10-20, bukan juga 50, tapi 60 sampai 70 sekian orang. Kemudian kata beliau, minhum al-ashratu al-mubashiruna bil-jannah. Di antara 60 sahabat atau 70 sekian sahabat tersebut adalah 10 orang yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW secara langsung akan masuk ke dalam al-jannah. Hadis yang sudah kita ketahui, Abu Bakrin fil-jannah, Umar fil-jannah, Uthman fil-jannah, il-akhir al-hadith. Warawahu anha ula khuluqun kathir. Jadi syahid yang kedua perlu antum garis atasi atau garis bawahi, bukan hanya para sahabat yang banyak, akan tetapi kata beliau, warawahu anha ula khuluqun kathirun. Telah diriwayatkan dari beliau ini, dari para sahabat yang 60 sampai 70 sekian orang ini, khuluqun kathir, para perawi yang banyak. dari kalangan tabi'innya banyak, dari kalangan atba' tabi'innya pun banyak. Maka ini menunjukkan kepada kita syarat yang pertama tadi, atau afwan, syarat yang kedua yang telah kita sebutkan, antu jadu hadhil kathrah fi jami'i tabaqatis sanad. Karena memang harus terpenuhi di setiap tabaqahnya, bukan hanya satu tabaqah, bukan hanya tabaqah yang kedua, bukan hanya tabaqah yang ketiga, tapi seluruh tabaqah yang ada memiliki ruwat yang kathrah. Maka ketika jalur dari tabaqah sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa'ardahum 60 orang, bahkan disebutkan 70 sekian orang, ternyata dari jalur tabaqah at-tabi'in pun banyak, atba' at-tabi'in pun banyak. Sehingga hadis ini secara lafdhan wa ma'nan bisa dihukumi sebagai hadis yang mutawatir. Tadi lafdhannya, matannya diriwayatkan dari 60 sampai 70 orang sahabat, kemudian naik ke atasnya dengan jalur periwayatan yang cukup banyak dari perawi-perawinya. Wal mutawatir makna, adapun mutawatir maknanya, mattafaqa fihi arruwatu ala ma'nan kulli wanfarada kullu hadithin bilafzihil khas. Ini mutawatir maknan saja. Jadi kita sudah masuk pada pembahasan yang kedua. Kalau mutawatir lafdhan wa ma'nan, hadis yang sudah kita sebutkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maka adahu minan nar. Lafadznya ternukil dari sekian banyak sahabat, sekian banyak tabi'in, sekian banyak atba'at tabi'in. Begitu pula yang berkaitan dengan makna dari hadis ini. Semuanya memiliki satu kata, sepakat bahwa hadis ini mencela al-kadzib ala ismi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini mutawatir lafdhan wa ma'nan. Adapun mutawatir ma'nan saja, mattafaqa fihi ruwa ala ma'nan kulli. Sebuah riwayat yang para perawinya bersepakat tentang makna hadis tersebut secara global, ma'nan kulliyin. Makna secara global. Jadi tidak seluruh perawi yang ada menyampaikan kata sepakatnya. Akan tapi ada di sana khilaf, walaupun khilaf yang yasir, walaupun khilaf yang ringan, perselisihan di tengah-tengah mereka, akan tapi mereka sepakat, oh makna global dari hadis ini adalah demikian. Wan farada kullu hadithin bilafdhil khas. Setiap perawi membawa lafadznya tersendiri. Jadi lafadznya tidak sepakat. Lafadznya tidak sama antara satu perawi dengan perawi yang lain. Lafadznya berbeda-beda, masing-masing yang memiliki lafadz, tapi makna dari hadisnya, na'am. Makna dari hadisnya sama, maka ini disebut mutawatir makna. Misaluhu, contohnya adalah ahadithus syafa'ah. Contohnya adalah hadis syafa'at. Wal mashu 'alal khuffain, begitu pula contohnya adalah hadis al mashu 'alal khuffain, ketika seorang mengusap di atas dua alas kakinya, apakah itu sepatu, kaus kaki dan yang semisalnya. Wali ba'dihim, dan selain mereka, mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab. Ini sebuah syair yang dinukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Mimma tawatar, mimma tawatara, di antara hadis-hadis yang mutawatir, riwayat-riwayat yang mutawatirah penukilannya, hadithu man kadzab, maksudnya adalah man kadzaba alayya muta'ammidan, yang telah kita bahas mutawatir lafdhan wa ma'nan. Wa man bana lillahi baitan wahtasab, wa man bana lillahi baitan, hadis man bana lillahi baitan bunyalahu baitan fil jannah. Hadis yang sudah kita ketahui keutamaan seorang yang ikut bertaawun dalam membangun salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wahtasab, ketika dia mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa Ala. Ini pun memiliki hadis yang dihukumi oleh para ulama al-muhaddithin sebagai mutawatir lafdhan wa ma'nan. Wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mas'u khuffaini wa hadhi ba'du. Begitu pula pada bait yang kedua disebutkan waru'yatun, maksudnya ru'yatullah. Ini hadis mutawatir maknan saja. Begitu pula syafa'atun, hadis yang berkaitan dengan syafa'at. Masing-masingnya membawa lafad-lafadnya tersendiri. Perawinya masing-masingnya membawa lafad-lafadnya tersendiri dari gurunya masing-masing. Tapi maknanya ru'yatullah itu ada, diimani oleh mereka. Syafa'at al-udhma dari Nabi SAW pun ada, al-haut. Ketika seorang mukmin, seorang muslim akan mendatangi hautnya, telaganya Nabi SAW, wa mashu khuffaini. Begitu pula pembahasan yang berkaitan dengan riwayat al-mashu alal khuffain, ini pun mutawatir walaupun maknan. Wahadhi ba'du, dan ini sebahagian contohnya. Jadi dari dua jenis ini, ayuhat talabah at-takhasus atau tarbiyatul muallimin, kita bisa mendapati sebuah faedah bahwa mutawatir terbagi menjadi dua. Yang pertama mutawatir lafzan wa ma'nan dengan contoh yang telah disebutkan, dengan tabaqah sanad dari 1, 2, 3 dan yang seterusnya, memiliki adadun kathir minar ruah. Begitu pula mutawatir ma'na juga terpenuhi 4 syaratnya, diriwayatkan oleh jumlah yang banyak dari kalangan arwah, setiap tabaqah sanadnya juga memiliki rawi-rawi yang banyak, tidak mungkin secara umum, secara adat kebiasaan mereka berkumpul bersepakat di atas kedustaan. Begitu pula mereka menisbahkannya kepada syai' mahsus, mereka mengatakan sami'tu, sami'na, qultu, qala dan yang seterusnya. Maka ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Bismillahi taala kita akan masuk kepada fakrah atau poin berikutnya, wal mutawatiru bikismaihi yufidu. Dua jenis riwayat mutawatir tersebut, apakah lafdhan wa ma'nan atau sekedar ma'nan saja, ini memberikan faedah kepada kita dengan dua faedah. Yang pertama al-ilm, al-yaqin, yang insyaallah akan kita bahas. Dan faedah yang kedua adalah al-amalu bima dalla alaihi bitasdikihi. Kita wajib untuk mengamalkan apa yang telah datang dari khabar-khabar mutawatir tersebut. Ya insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang akan kita sebutkan rincian dari fakrah al-jim. Wallahu a'lamu bisawab. Begitu pula faedah tambahan, ayuhat talabah ya ra'akumullah, yang berkaitan dengan al-mutawatir makna. Disebutkan oleh al-imam Suyuti alaihi rahmatullah, wal mutawatirul ma'nawi, al mutawatir secara makna adalah huwa matawatara ma'nahu duna lafdhihi, yang maknanya, yang makna hadis tersebut mutawatir, disepakati oleh sekian banyak dari kalangan ruwah, duna lafdhihi, akan tapi lafadznya tidak, kurang lebih sama pembahasannya dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Misal diberikan contoh oleh beliau, ahaditsu raf'ul yadaini fid du'a. Contohnya adalah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan di dalam doa-doa beliau. Faqat warada anhu sallallahu alaihi wasallam nahwu mi'ati haditsin. 100 riwayat ternukil dari Nabi alaihi salatu wasallam, kullu haditsin minha fihi, setiap hadisnya walaupun lafadznya berbeda-beda akan tapi ada lafadz yang disepakati, ada makna global yang disepakati, annahu rafa'a yadayhi fid du'a, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangan beliau ketika berdoa. Akan tetapi kejadiannya berbeda-beda, ada yang melihatnya pada saat istisqa, ada yang melihatnya pada saat haji wada dan yang seterusnya. Maka inilah yang dinamakan oleh para ulama dengan mutawatir makna. Lafadznya berbeda-beda, kejadiannya masing-masing dari perawinya, akan tetapi al-ma'nal kulli, makna globalnya adalah sama. Ini yang bisa kita bahas, kurang lebihnya namun dimaafkan ayuhat talabah takhasus atau tarbiyatul muallimin. Apabila ada pertanyaan maka bisa disampaikan kepada sekali lagi akhuna Aba Al-Faleh atau akhuna Aba Al-Fudail. Wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.